Oke, alon-alon ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyadihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum biksanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh sekarang, Pak Lurah, sing pundi Pak Lurah? Nggih, Pak Lurah. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Niki nek cara wong mriki nyadran nggih, sadranan. Nengeri asal usul memprengeti sing pun sumare. Lah ngeten iki ulangane sinten? Ngeten iki tak nggih ya. Sale saniki kathah tiyang ngeten iki dianggep boten enten ulangane. Nggih monggo. Nek wonten sing ngarani ngeten iki boten enten sing ngulang. Monggo. Ora usah nyadran ora apa-apa, malah boros. Tapi kita panjenengan sedaya niku sing kudu dieling niku mbuh diulang napa mboten. Eruh napa mboten. Sing pertama kudu dieling-eling niku setunggal. Napa? Awak dhewe niki menungsa. Niku tok sing kudu dieling-eling. Mbuh terserah critane kepiye, pokoke sing ora entuk lali awak dhewe niki menungsa. Lah menungsa niku benten, kali wedhus benten. Karo sapi barang niku benten. Menungsa niki makhluk khusus. Diciptakan secara khusus kali Gusti Allah. Lendamel nggih mboten teng mriki. Niku mriki niki lak pasare ta. Ning karo serine niku lek ndamel teng langit mriku. Dadi menungsa niki dasare mboten penduduk mriki. Tapi penduduk lah langit koncone iblis sampean niku. Koncone malaikat dene teng mriku. Sing asli mriki niku ya bangsa kadal, barang niku asli mriki. Celeng niku asli mriki. Wedhus, kucing niku asli mriki. Nek menungsa mboten. Banser pundi banser? Tolong niki aja ditepke teng kuping kula. Rampung ngaji kok apa kula ngene. Depne mriko. Nah. Nggih. Tur nuwun. Lha niki nyuguh kula ta? Nggih. Ngapunten kula niku nek awan prei dadi pun to mawon. Mungkin nek maghrib mawon golek ketegan nek tes teng mriki kali golek ke duren nek tes teng nggih ade niki menungso sing niku sing kudu dieling-eling. Lah menungso niku khusus dipun tekakaken kali Allah keng langit mudun mriki untuk apa? Untuk jadi pemimpin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah kan mimpin. Mimpin apa? Napa mawon sing teng donya mang pimpin. Mula menungso niku nek teng mriki apa iso dipimpin? Ibu-ibu kunir dipimpin iso. Campur karo lombok. Campur uyah, campur bawang. Kurang enak parutne klopo. Uyahi cemplungi panggangan lele. Ngono dipimpin. Wedhus mboten iso wong wedhus mboten pemimpin. Suket ya langsung pangan ngoten niku mawon. Kayu pimpin digraji ya iso. Wong pancen menungso. Watu teteli gawe omah ya iso. Mula menungso niku nek wis teng mriki paling menangan. Lahire mawon ketok paling lemes. Sak kurepe langit, sak lumahe bumi niku makhluk sing paling lemes niku ketoke menungso. Wedhus niku lahir langsung golek pangan, menungso. Menungso niku sangang wulan gele pinggir pager tesih mati dirubung semut. Bebek lahir nglangi menungso mboten iso sak ngulan ngetap-ketop mboten ketap. Tapi nek pun gedhe gerangsange apa ning sing ngalahke menungso. Mboten nenten. Gurakase mboten umum. Cilik diombeni susu banter titik megap-megap. Engko nek gedhe oplosan mlebu. Cilik dipakani gedang banter titik kloloten. Engke nek pun gedhe aja menek kok gedang aspal mlebu. Geragal-geragal to. Doyan ambu sing paling wangi disemprot-semprot doyan, ambu sing paling basin diutek-utek ya do. Doyan wong menungso kok. Menangan teng mriki apa enak urut. Manuk kaya pinter mabur karo menungso ngalah. Plinteng kena. Mbetena diplinteng dibedhil. Ra keneng dibedhil dipulut. Iwak niku kaya-kaya pinter nglangi ora umum. Nek karo menungso kalah pancing kena. Ra keneng pancing setrum. Rakeneng setrum dijaring, rakeneng jaring diputas. Singo sing sakmono gede nih kalah karo menungso. Kon lembu mlebu sirkus yo kalah. Gajah kalah. Angkasa gekke pesawat tong menungso kok. Malaikat ae mumet ngadepi menungso. Udan urung medun isek rupa mendung diuyahi karo menungso. Medun udane. Niku. Nggih ta, malaikat arep gawe menungso ngrewangi nggih menungso, urung wayahe digawe, gawe dhisik iso menungso. Oh, menungso menangan. Gunung sakpira gedhene, teteli entek. Nggih ta, segara sakpira gelombange lewati kapal lan lewat. Pokoke nek wis teng ngriki kudu eling dadi menungso, menungso iki menangan, ora ana sing iso ngalahno. Sing iso ngalahno menungso niku mung sitok. Apa? Ngantuk. Lha sing iso ngalahno menungso ning donya iki mung ngantuk. Wong nek wis ngantuk ora iso menangan. Udut kok ngantuk, ngobong karpet. Lha nggih tak ngising kok ngantuk, nyungsep ning jero jumbleng. Tiang riyen kan jumblenge ompo ngoten niku. Oh, nyungsep. Ngantene anyar kok ngantuk, ora lapo-lapo. Rupanya sih ngantuk, mula sampean nih mungsu utama nih kan, ngantuk. Mula dadi uang nih pengen tetep dadi menungso, jong ngantuk, ngantukan wis meono dah. Pokoknya menungso nih ojo ngantukan. Menungso nih gue yuk kudu sing sabar, ojo ngantukan. Nih meng rasa sabar, wedhus iso rasa sabar. Lalu gue mula berlaku rumus ke zaman bahula, nih menungso nih gue. Nek pengen tetep dadi menungso aja ngantuk. Ngantukan wong mungsuhe niku ngantuk. Mula wong nek ora ngantukan menangan. Jeneng Nabi kuat ora ngantuk 15 tahun munggah medun kuwa kira. Medun dadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuat melek 20 tahun teng padang pasir dibimbing gurunipun Syekh Mubarak Al-Madzumi medun-medun dadi sulthanul auliya. Sunan Kalijaga kuat melek 3 tahun, Jaga tekene Sunan Bonang medun-medun dadi ratune wali Jawa. Sunan Geseng ora pati pinter. Wong Mbah Cakrajaya tukang menek klopo ngoten niku. Tapi kuat melek 3 tahun. Maca ya hayyu ya qayyum, medun-medun dadi gentine Sunan Kalijaga padahal kliru ya kayuku ya ka. Lha ngene ta? Tiang Semarang walah wis ora cetha koruptor sing napa iso dadi gentine Sunan Kalijaga namine napa Sunan Pandan Tarang niku sabare melek 3 tahun teng Jabal Kat Klaten mriko maca ya fatahu ya rozzaku niku mawon kliru ya kapasku ya jarak kula panek kuat melek menangan Ki Ageng Pengging pengen duwe anak dadi ratu melek 7 tahun teng sanding rawa pening mriku metu anak Mas Karebet utawa Joko Tingkir dadi raja Pajang. Panembahan Senopati niku duwe wong tuwa melek 20 tahun teng Bang Lampir Gunung Kidul jenenge Ki Ageng Pemanahan metu-metu anak ya dadi raja Mataram Bubak Alas Mentau menangan calon raja Mataram mboten purun dadi raja namine Raden Bagus Harun trauma kali Amangkurat siji pengen ngelahirke ulama ning dadi Umarok melek 7 tahun teng pagotan mriko Raden Bagus Harun pas 17 Ramadan sumur sing didamel melek muncrat 7 meter Wah aku entuk Lailatul Qadar dari Raden Bagusarun. Mula sumur diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge kondang jenenge Kampung Sewu Sewulan. Raden Bagusarun paringi anak wedok galake 50 wong. Nang ngamuk mlayu nang ngur gedhang ngeten iki. Dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap-alap. Mboten enten sing wonten ngrabi, dirabi kali Raden Santri. Duwe anak Raden Makhdum, rabi duwe anak Raden Ma'lum, rabi duwe anak Raden Tafsir Anom, rabi duwe anak Raden Qalyubi, rabi duwe anak Raden Ilyas, rabi duwe anak wedok galak jenengane Nafiqah, dinikah kali Kiai Hasyim Asy'ari, lahir Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, metu anak Abdurrahman Wahid. Ulama dadi presiden lho. Wong Jogja niku eneng wong ora patek pinter jenengane Sukirah. Pengen di anak tadi ratu padahal dudu turun ratu sangang wulan melek wetenge dilus-lus ya Allah ya Allah pengen di anak tadi ratu ya Allah ini melek sangang wulan anaknya metu lanang keriting jembluk putih jenengke Soeharto tadi presiden 32 tahun lagi uang ini melek itu buat bahasnya Mas Ari ngedekno Nahdlatul Ulama ora tau turu sak durunge mlaku 3 tahun saka hulu tekan hilir Sungai Brantas ngatamke surat kahfi. Nek ngatamke surat kahfi terus ben bengi ora tau turu bahasa Mas Ari niku. Salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua surat kahfi ping 41. Lha mulo dadi Nahdlatul Ulama genderone niki mulo NU gedene ora umum. Wong le melek suwe mulo jenenge tregede isine macem-macem mulo NU niku tregede isine anane oleh numpak. Sembayang sregep numpak. Oh. Sing senengane gek magrib tok ya numpak wong NU kendaraan gede kok. Ono bandar dadu kadang ya numpak. Lho ya biasa. Sing senengake ya numpak, sing seneng keris ya numpak. Numpak apa ini numpak nek karo NU mulo treke gedhe mlakune ha alon ora pati banter tapi sing liyane kan kendaraan cilik-cilik nek ora cingkrang ora oleh numpak nek ora jenggoten ora oleh numpak tahlilan ora oleh numpak wong nyadran ora oleh numpak nek kendaraan mulo cilik-cilik sebab kendaraane cilik mlayune ban banter wer wer wer wer wer NU wong gedhe ya alon gleneng-gleneng ngono ta. Meneng ae alon, tapi ngerti-ngerti sing wer mau di begitu tekan ngarep lho. Kok tabrakan sing iki mau jar. Apa iku? Oh nabrak sapi. Lho ngoten iku ya biasa ta. Ndek mulama. Lah mula mbah-mbah dhewe mbiyen iku ngerti rumuse menung. So, mesti nek duwe hajat apa ae mel melek menungso niku. Wong-wong mbiyen ngerti. Pengen bojo ayu sak sekaran kok ditolak. Wong mbiyen melek. Lebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Ora gelem ya Rahmanu ya Rahim mulek wit gedhe maca sunama teka jiajiku jaranku goyang yo I love you padha mawon. Lha mulo mbambai dhewe niku ora pati pinter bodho-bodho isone nameng semelae Rahman Rahim tapi melek iku wat untu loro didoni cuk no, ya waras. Lah saiki masih yo pinter-pinter wong turu-turu cuk basin tok. Lugu bidan-bidan wian dukun bayi napa enten sing macane bismillahirrahmanirrahim tapi melek iku wat lawo ebrul metu ora ana bayi sungsang angel ra iki sesar. Lha mula wong nek duwe hajat mesti melek aja meneh hajat apik golek nomer niku lho melek. Lha nggih mboten. Lelasane iki mulo menungso sak niki niki mboten patek kuat. Wong biyen kuat-kuat wong melek iku kuat. Lah sak niki yo lali. Klopo niku lajeng dadi santen mawon diparut. Nandur pari niku nek winihe mboten dipesik gabae itu kulane mboten apik. Mboten tukul kita. Nandur lombok nek bijine mboten dipe mboten dadi. Gak golok nih mboten diobong tutuki ya mboten dak. Dadi lah menungso sakniki wis lali nek dadi menungso mulo lemes-lemes tambah suwi tambah elek kok telek. Wis ngomelan ngantukan menungso niku. Nggih ta? Lah mula sampean aja gumun wong biyen ngadepi singa singone mlayu. Wong saiki begitu turu petuk mlinjo wedi. Lho Pak mlinjo ora. Apa? Samurat aku. Lah mlayu. Bapak monggo santen. Ora apa? Kolesterol. Lume ngono to. Nek sapi tambah gajah tambah larang. Lu sampean iki menungso. Mula sampean sing kudu dieling-elingi menungso sampean iki ya. Iku sik. Lah mula digawe Gusti Allah paling kuat, paling apik wong menungso niku pemimpin, mosok pemimpin kok elek. Apik. Irunge paling apik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibikin terbaik irunge apik. Irung wedhus mboten apik. Mula mboten enten wedhus kok ambung-ambungan. Wong irunge elek. Ha nek menungso apik ya usak-usak. Ah, lambene menungso paling apik. Lambe wedhus ya wis ngoten niku. Munine mek loro nggih. Nek lesu ya mek eek, nek pengin rabi mbok uuk. Niku wedhus. Sampeyan titeni pokoke angger lesu mesti pek ngono. Kok ngono mesti pengin rabi niku. Wedhus. Ya mek loro niku tok munine wedhus. Nek menungso munine macem ah. Aja ana swara mprit ya tirakno, swara apa tirakno. Bahkan lambene menungso niku mboten muni iso omong, pramuni omong wong saking apike kok. Aksani takwim kok. Belum mboten muni lho niki wong. Omong, tangane menungso paling apik. Go nyekel, go nopo paling iso. Bahkan calon nyekel iso omong tangan niki wong apik kok. Lha iki lakon khalaqnal insana fi aksani taqwim. Tapi yang ngono aja lali sumaradnahu asfala. Sabe itu dadi elek sebab napa? Wayahemu mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wayahe bali niku. Bali teng pundi? Ya teng kampunge mriko. Teng asline teng akhirat. Dadi sampean niku mulih rono sesuk. Niku lah. Niku lho menungso. Lah mila menungso niku waktu didunke teng donya sing kawitan Mbah Buyute dhewe jenenge Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku begitu medhun kuwatir mboten iso mulih to wong wadok. Mila terus akhire Nabi Adam niku nengeri panggonane medhun, panggonane medhun niku tengeri. Lah aku sesuk nek bali ya kudu kok kene ah. Tengeri ngaten niku, kei watu. Terus dolan. Oh dolan keluyuran setahun pisan mulih kei watu meneh. Bolak-balik sampai tenger niki dadi gedhe. Dadi kuatah nika dikotak lah terus disebut kali Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dadi Ka'bah niku. Pun begitu duwe tenger, Nabi Adam ayem ta wis duwe tenger. Sok aku nek mulih kok kene, meneh wong aku medhun kene, sok mulih ya teko ke kene. Dadi ngene. Dadi Gusti Allah sing ulange tugu. Peringatan biar orang tidak lupa. Lebar ngono lungorono lungorene lah dadi pemimpin aku duwe syarat napa berkembang biak. Lah syarat berkembang biak niku lah ana bojone. Nah bojone lah eneng. Nabi Adam medun ijenan. Mula terus nyuwun teng Allah, ya Allah mbok kawak ya didunke. Akhirnya didunke digoleki. Tapi Gusti Allah le ndelikke mboten pundi akhire saling mencari dalam kerinduan. Mula menungso niku medun pertama kali neng donya niku diujirin rindu ya ujian kawitan urung diulang sembahyang wis diulang kangen rindu sama Siti Hawa. Mula neng donya niki ra ono lara kejaba lara kangen rene ning lara. Lara untu suntik waras. Lara udunen suntik waras, lara kangen ndak ada obatnya selain kita ketemu dengan yang kita rindukan. Akhirnya Nabi Adam wis ora kuat ngempet bengok-bengok Hawa. Hawa. Wah, ora ana digoleki ning ndi-ndi. Akhire baru tahun ke-200 Hawa ana jawaban, "Mas Adam, Hawa Mas Adam. Oh Nabi lu ya Allah Hawa suarane padha sih ketetes iki Hawa lagi ngelesot nang dhuwur gunung. Mas Adam begitu weru Nabi Adam Siti Hawa nyincing sarung melayu medhun nguber Nabi Adam. Nabi Adam melayu nguber munggah tapi Nabi Adam pinter. Hawa aja mudhun neng kono ae aja nguber aku. Ngopo Mas aku kangen? Jangan kamu jangan turun. Neng dhuwur kono ae. Ngopo? Kowe kowe nguber aku mudhun kok ndak dicontoh anak putune dhewe sesuk ana wong wedok uber-uber wong lanang. Ngono kono ae. Mumpula tekan sane iki lha ora pate pantes iki wong wedok uber-uber wong lanang. Akhirnya Nabi Adam naik dengan penuh kerinduan. Cara saat ini film India dia. Hamko hamisi julalu. Akhirnya langsung begitu petok langsung saut wes Teletubbies berpelukan. Akhirnya dengan penuh kerinduan berpelukan. Lah peristiwa pelukan pertama niku si wong iku ben ora lali karo Gusti Allah diabadikan gawe ke tugu jenenge Jabal Rahmah. Rahmah. Lah Gusti Allah nek ulang. Maka peristiwa-peristiwa besar niku karo Gusti Allah dikei tugu. Mula sampean iki nek duwe peristiwa bikin tugu-tugu. 10 November perang gekke tugu pahlawan. Kemerdekaan gekke Masjid Istiqlal. Lho sampean nek isih pacaran wong loro terus rabi masih pada sama-sama cinta, gawe tugu. Dulang-dulangan wong loro mangan bakso. Ngene, bila perlu dipoto jebret gitu. Sesuk nek ribut, jangan ribut kita pernah dulang-dulangan lho Mas. Ngono. Oh, lu jangan dipoto. Bila perlu sampean gowo peso nek mejane tukang bakso ukir nama berdua Fatimah Love Zainal. Ngono ta. Engko nek wayah gelut goleki tugu seperti Nabi Adam nek ribut mesti goleki Jabal Rahmah lho. Iki Gusti Allah sing gawe. Dadi mulane ana tugu-tugu yang dibuat oleh manusia niku ulangane Gusti Allah. Entar usah. Lah bareng ngono menungso niku kan manak. Manak lho rene dadi kathah. Mula dingendikake ya ayuhan nas menungso inna khalaqnakum min dzakarin lanang Nabi Adam wa unsa lan wedok Siti Hawa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah terus tak gawe bersuku-suku berbangsa bangsa. Lah begitu bersuku-suku berbangsa bangsa kan terus menyebar wong panganane wis entek. Sampai dadi gurun pasir karena dipangan wis ora cukup pindah. Lah ana sing netep teng ngriku, ana sing pindah tekan Eropa, ana sing pindah Afrika, ana sing pindah Cina, ana sing pindah Indonesia. Lah begitu pindah niki sing masalah rupane dadi salin. Begitu pindah rupane dadi beda, sing tetep ning Arab tetep ayu tetep kan ganteng, sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang, lah sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit pipine kaya apem, sing pindah Afrika berubah dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Lah sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek-pesek rembes. Eh pasti iki. Ndak ada yang tahu, ini Allah yang ngatur. Lah kenapa ya mbok sampai saat ini kula tak goleki dalile ora tau ketemu wis pokoke akhire kamakola kira-kira mawon. Ya wis kira-kira nek ning Indonesia cilik-cilik nek niku. Nek ning Arab kenapa kok ayu ganteng kira-kira. Banyune kan wis entek mriko. Mula tetep digawe ayu digawe kan ganteng supaya nek mboten adus niku tetep ayu tetep kan ganteng. Lah nek digawe elek ratus ya tambah elek niku. Eropa kenapa dibikin tinggi besar? Karena di sana ada musim dingin. Nek digawe cilik katuen mati. Afrika digawe ireng gosong soalnya singo niku dititipke teng Afrika. Nek digawe putih diuber singo ketok. Nek digawe ireng ngono mak telesep wis mboten ketingal. Sing Cina kenapa jadi sipit tembem? Karena kalau musim dingin matahari tetap kelihatan tadi silaunya orang umum berarti sampai kerip-kerip ngono ulap tadi. Lah kenapa yang di sini berubah jadi kecil-kecil pesek-pesek? Ya karena Allah menempatkan yang kecil-kecil ini di potongan buminya yang terbaik namanya Indonesia. Orang-orang yang paling indah itu kayak Indonesia. Ndak ada. Eropa ini kulit musim dingin orang duwe godong. Ndak ada daun itu nih. Rontok sedoyo. Mula wong Eropa nek musim dingin mboten iso nyayur. Sing mboten rontok nameng godhong cemo cemara. Mula Natal di bulan Desember ngangge godhong cemara. Cemara mboten kok saking hebate godhong cemara ya nameng niku sing mboten rontok. Mula Natal lho asli Semarang iso godhong duren, godhong rambutan. Ini maka pengertian lah Lita, rebu kudu ngerti. Wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso nyak, mboten iso mangan iwak. Karena kaline dadi watu es. Maka di musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden dipangan di musim dingin. Lah sampean ngopo melu mangan sarden? Wong bendino nyerok iwak neng kali yo. Ana ora kepethuk iwak ya kodhok-kodhok yo. Ngono. Lah ini kadang orang tidak paham dengan dirinya, mboten paham. Lha niku tiyang Eropa lek musim dingin wedoke ngeten iki berubah karena kehilangan matahari, ilang sinar ultraviolet, kulite kehilangan pigmen, berubah dadi kaya tekek bintik-bintik. Mula wong Eropa niku lek musim dingin mlayu teng Indonesia udo. Niku mboten porno, niku dede. Sampeyan ae sing ngeres. Niku dede asline ngono. Lha tiyang Eropa niku nek musim dingin rekoso mangane kudu daging. Harus daging, nek mangan dayu daun tok mati. Maka orang Eropa niku wala galake ra umum. Setiap musim dingin perang di mana-mana. Untuk apa? Berebut minyak nggo nguripke turbin agar listriknya tidak mati. Karena nek musim dingin niku butuh AC pemanas, nek musim panas AC pendingin, maka mereka punya teknologi AC. Lah Indonesia ora tahu panas ora tahu adem. Teknologi ini ya ora AC. Teknologi ini sarung karo kebut. Nek kademen kemulan sarung, nek kepanasan kebut kebut ini tok. Lho niku mbae beto kerdus kebut kebut. Tidak ada tanah seindah tanah kita ini, tidak ada. Afrika wong itu betok mboten iso dandan. Lamuke ganas-ganas. Tiga roda mboten mempan. Cap kingkong mboten mempan. Mempane nek taek jaran, nek taek gajah diudhek ngangge uyuh jaran. Mangke saripatine diusap-usap ning ngene iki. Lha mboten iso dandan niku Afrika. Cina niku pengin saingan karo wit jenengane Sengon. Kita ini pengolahan kayu napa tanaman industri terbaik itu di Indonesia. Soalnya duwe kayu jenengane Sengon. 5 tahun gedene sawit klopo. Cina nandur 3 juta hektar. Bayangane panen per bulan 1 juta hektar. Lha ra iso wong selawi taun iki gedene lagi sakmene kok. Wong anggere wite rada gedhe katuken mati kademen. Nah kita di sini apa ono sing ra ono apa. Nah inilah bangsa. Loh, tapi begitu menungso niku berbeda-beda bangsa, tawur karena merasa bukan saudara sampai akhirnya sadar ngopo tawa dewi gelut, bukankah kita ini satu keluarganya sopo ya anak putune Nabi ya Adam cari sopo ya iki dewi ki masih beda putune Nabi Adam ngocok gelut nah, saya ini tapi ini awak dewi putune Nabi Adam umain biar nanti Adamnya umain nanti ayo siapa sih ngerau rana sih ngerau umain nanti apa nanti rana sih ngerau. Akhirnya terus orang ono sing nemokke, akhirnya ono wong sing gelem goleki jejake petilasane Nabi ya Adam. Sinten sing purun goleki jenenge Ibrahim alaihi salam gowo anake, nggo bojone mlaku goleki petilasane Nabi, tapi nek ndi to? Ben wong iki rukun maneh, ben ora kepaten apa goleki ketemu. Ternyata wis runtuh di sebuah lembah. Ditoto maneh akhire watu-watu ditoto malih direwangi anake sing wedok mloya-mlayu rono rene golek banyu akhire ditoto malih kali Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim weruh petilasane Nabi Adam langsung wani nyuwun teng Gusti Allah. Oh iya tilasane nek kene wis aku njaluk nang Allah. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzirin inda baitikal muharram rabbana liqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah pun tak titipne teng mriki anak putu kula degon tang-tang niki. Mulane nak bajek atine gelem salat disenengi wong lan entuk rezeki woh-wohan supaya syukur. Wah, akhirnya begitu petuk wong sak donya. Wah, wis ditemokno. Wis temokno, Kang. wes ayo dolan rono, mulo dolan goleki Nabi Ibrahim. Akhirnya sing Nabi ketekan suku, namine suku Jurhum, suku Aus, suku Khajrat, hak donya mara. Oh iki ta omahe Nabi Adam iki. Mbiyen. Niku akhire Nabi Ibrahim terkenal sak donya. Mula Nabi Ibrahim itu namanya banyak, ana sing kenal jenengane Ibrahim, ana sing Abraham, ana sing Brahma. Lha mulo sampeyan aja salah. Wong India waktu teko ndeloke Nabi Ibrahim mulih mbangun kaya bangunane Nabi Ibrahim padha-padha watu teng mriko kotak teng India dibangun bulat jenenge Stupa. Jabal Rohmah teng mriko dibangun jenengane Linggaya Yoni. Perjalanan suci kain ihram muter ngeten iki dilakoni padha ning mriko warnane kuning, padha slempange ning mriko warnane kuning kaene. Nek bar rampung melakukan perjalanan teng mriko urusane padha rambute. Mriko digundul mriki tahalul. Banyu padha mriki Zamzam mriko Gangga Yamuna. Lah, nek sujud bathuke ireng loro ngene dhewe mriko bathuke ireng wolu pentol. Hari raya kurban, hari raya gadri lho simbule padha mulo aja alok-alok agamane wong ya. Nggih sampeyan ngerti. Itu satu yang ada di sana. Bener orane wis kowe sing ngurusi ben Gusti Allah. Ora usah tak ribut. Lepun wong Cina yang duwe cerita dhewe tentang Nabi Ibrahim. Napa ceritane? Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab sucinya Dewa Brahma. Kancane Sun Gokong kali cupat kae. Lha niku saduran dari cerita Nabi Ibrahim versi Indi, versi Cina. Lu begitu Nabi Ibrahim menemukan kabeh wong manut nggih pun Mbah Ibrahim kula melu. Mula Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya wal Mur. Kabeh melu. Lah begitu kabeh melu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim iki ya menungso ya wayahe mati wayahe sedo. Lah sadurunge sedo Nabi Ibrahim nyuwun supaya anake dadi nabi. Lah anake kalih Ismail, kalih Ishak. Lah cuman umat Nabi Ibrahim luwe seneng melu Nabi Ishak, soalnya Nabi Ishak niku luwih keren soalnya anak ratu Siti Syaroh. Nabi Ismail anak babu jenenge Siti Hajar. Mula kabeh melu Nabi Ishak. Nabi Ismail rapate terkenal. Lah saking Nabi Ishak niku lahir tiyang ingkang terkenal naminipun Yakub utawa Israil duwe anak rolas jenenge Bani Israil. Ini panutan baru di muka bumi. Lebani Israel itu wong hebat kabeh. Ono lahir Musa hebate ora umum. Mbu Musa niku tangan mlebu sak metu listrik. Mungsuh kaplok mati. Tongkat uncalno dadi jalan tol. Mbak ono jadi jalan tol mula pemerintahane Pak Jokowi nek kepengin gawe jalan tol golek tongkate Nabi Musa cepet. Pak ono dadi jalan tol. Tongkate uncalno dadi naga. Musa. Hebat Nabi Musa niku, sapa sing ora kepengin melu nabimu Musa. Mungsu kaplok mati, aja meneh menungso. Malaikat Izrail nyabut nyawane tempiling dase pecah kok. Dene kan sampean waca tafsir Ibnu Katsir. Nabi Musa niku arep dijabut nyawane kali malaikat Izrail, tapi nyamar dadi menungso, tempiling pecah sirahe. Tapi wong malaikat ya balik meneh tuku meneh wong transformer. Wadul teng Allah, ya Allah sinten niku ajeng tak jabut kok kula ditempiling. Lho aja macem-macem iku Musa. Wong paling galake Musa. Aja meneh kowe, aku lho tau ditantang. Nggih ta ya Allah ya. Tau tantang ilmu jenengan pun telas ta ya Allah kok wis ora ireng medhun. Ora isih ana sing tak keke Khidir golek ana. Adek gagal. Lah niku mula Musa niki kondang. Nggih ta. Lah mula akhire malaikat Izrail teko sopan. Ya Musa, apa jare tak aplok meneh? Ora iki aku kandha tenanan wis wayahe sampean tak cabut. Ya sesuk meneh kandha sing apik wis sajane dudu tugasku. Malaikat liya iki ndek tugas. Sampean iki rambuté wis putih untune wis protol iki wis alamat. Oh ngono to ya kandha sing apik. Ya wis ana aku mati ning ndi nang kono ke swarga. Ya wis ngono aku mati ra apa-apa. Lah akhirnya Nabi Musa gelem dicabut wong wis dikandani alamate niku untune protol rambuté bu. Bute mulut yang Yahudi ini gue senengani dandani untuk kali nyemir rambut supaya nek malaikat teko urung wayahe. Lha niku sing sampe tekan zaman Nabi Muhammad wong Yahudi niku senengane napa nyemir rambut dandani untu. Nek ora nyemir rambut dandani untu, gundul rambut nyopoti untu niku tiyang Yahudi opine nek mati niku rata-rata niku digundul, pelontos niku terus untune dicabut. Supaya nek pas mlebu kuburan takoni malaikat mungkar nakir dikira bayi. Oh, isih bayi kok, Kang. Wong rung metulune. Rung metuntune. Mila teng kitabe tiyang Yahudi dipun jelasaken ana malaikat Israel, malaikat mungkar nakir kecelik. Warep ditakoni, "Lho, kok bayi? Keke malaikat Ridwan." Nah, duki malaikat Ridwan, kan pun apal. Iki ora bayi, Kang. Bayi wong ora ono ulune, ora iki berarti cukur. Ora iki protapnya kalau udah ada bulunya, udah ada giginya berarti bayi. Iki bayi ora iki berarti gundul. Ora bayi pokoknya ora ono untune. Nah, malaikat Israil, malaikat Ridwan nek sampean pengin ngerti, Kang, mungkar nakir. Iki ora bayi. Aku lho ndewi widodari okeh. Tak buktekno. Ya engko lak ketok nek ora bayi. Hei widodariku mudun ning aja go klambi. Bayine twing. Lho kandhane kok ora ngandel. Lho ngeten iki enten teng kitabipun tiyang Yahudi aja dianggep ngene iki karangane tiyang Yahudi. Nggih termasuk wong wedok karo wong lanang kok seje niku nek tiyang Yahudi le ngarang sak geleme dhewe. Napa wong lanang ngene wedok ngono? Gara-gara buahul diwoe 6. Awoe 6 dijikuk Nabi Adam dibagi 3, sing 3 keke Siti Hawa, sing 3 digawa Nabi Adam. Siti Hawa ajeng mecah buah khuldi mboten iso. Mula dikengken mecahke Nabi Adam, begitu bar pecah ajeng dipangan konangan Gusti Allah. Ya didelikke mriki. Ngene iku. Wong iki wong Yahudi nek cerita kok. Delikke mriki, mula teng mriku pecah. Nah sing loro disinggahke mriki mula loro istok-istok istok, wis pecah. Lah sing dake wong lanang niku dileksi tok teng mriki nyantol. Nah sing loro waktu dipetik niku tesih eneng gagange delike mriki mulane ngoten niku ta. Niku teng kitab tiyang Yahudi wis aja aku pun. Lah saking Bani Israel muncul panutan baru jenengane Daud. Nabi Daud hebat malih wesi dimplek-mplek dadi klambi. Lahir nabi meneh anake namine pun Sulaiman. Sulaiman hebat malih. Manuk ja omong, semut dija omong, tekan tut iso dija omong. Mbangun kutha ageng naminipun Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas nika. Lahir malih anak Bani Israel hebat malih jenengane Isa alaihi salam. Cilik pidato, wong wuto demok melek, wong mati saduk gugah tangi. Maka panutan baru di dunia ini adalah keluarga Bani Israel. Akhirnya wong loro niki siji duwe Taurat, siji duwe Injil, siji duwe Jabur. Zabur hebat, ra ana sing iso ngalahno. Mula akhirnya wong Yahudi, wong Nasrani golek mungsuh, kabeh dijak gelut. Kalah kabeh, akhirnya golek mungsuh tekan Eropa, petuk bangsa gedhe teng Eropa namine Romawi. Begitu petuk Romawi, tawur teng mriko, Romawi kalah. Padahal Romawi niku bangsa terkuat wis duwe Gusti Allah jenenge Zeus. Gusti Allah lanang rabi karo Gusti Allah wedok jenenge Hera, mana Hercules. Nggih. Lha mira terus akhire raja Romawi jenenge Vespasianus njikuk kitab Yahudi, kitab Nasrani dirubah dadi Old Testament kali New Testament. Wani gelut tapi biaya perangnya terlalu besar. Mula raja Vespasianus mengembargo emas supaya emas niku iso dienggo biaya perang ra entuk metu saking Roma. Romawi, akibatnya dunia terjadi kelangkaan emas. Bangsa sing paling rekoso bangsa India, soalnya randuwe emas, padahal wong India nu gawe untu emas, gelang emas, patung emas. Akhirnya bangsa India perang rebutan emas, terjadi konflik ras putih kare ras hitam. Ras putih bangsa Arya, ras hitam bangsa Weda. Bangsa Weda kalah Melayu king India, transit teng Pulau Maldiv damel keraton Salangkanaya rajane Kudunga. Teng mriki golek emas mboten enten, anake nami Mulawarman boyong sak negara terdampar di ujung timur kali Mantan, gawe kraton Kutai Kartanegara. Ndhi anak Dewa Warman boyong teng ujung kulon damel kraton Saloka negara. Di anak namine Purnawarman mlebet pedalaman Jawa Barat damel keraton Tarumanegara. Duwe anak Sinasanaha boyong teng Galuh, sanak setunggale boyong teng Kalingga. Nah, anak Sinasanaha boyong teng pedalaman Jawa Tengah jenenge Sanja, yang bangun keraton gede jenenge Mataram. Loh, balik mriki dadi sampean pengen ngerti. Ngene tak urut nongken ning ke jam-jam telu nggih. Moga ya men ya. Baru kan ke ono juntrungan ini. Lu akhirnya ini panutan-panutan baru ini. Tapi panutan-panutan baru ini saking seneng ya. Akhirnya Taurat dirubah, Injil dirubah, macam-macam. Lu akhirnya Gusti Allah ngedunke balik ke meliteng jalur perjalanan hidup menungso. Kiblate dipindah seko Baitul Maqdis, balik ke teng Baitullah kak. Ka'bah balik ke mriku ngutus Nabi Muhammad. Lah begitu Nabi Muhammad diutus balik teng Baitullah sing komplain Baitul Maqdis mulo Yahudi Nasrani komplain tek-entekan. Apa kowe kok ngono aku panerus Nabi Ibrahim? Ilmumu sak pira? Apa kowe ngerti ceritane Nabi mbiyen? Ora ngerti aja ngaku dadi penerusin Nabi Ibrahim kare Gusti Allah diulangi kayak kisah-kisah masalah. Lu isine Quran 2/3 sejarah masalah. Lu untuk apa menjawab pertanyaan orang Yahudi dan Nasrani? Lu suwe-suwe le takok niku lho kowe kok ngaku penerusin Nabi Ibrahim. Kowe ngerti ora petilasane Nabi Ibrahim iki sing ngendi? Ayo Ka'bah iki. Lah nek Ka'bah penerusin Nabi Ibrahim sing bangun, peletakan batu pertamane kok ndi, Dul? Nabi Ibrahim bangun pertama ning ndi, Mat? Jare wong Yahudi Nasrani. Mbah Ma'il yang ngrewangi bapakne bangun Ka'bah iku sebelah ndi? Siti Hajar, Mbah Hajar iku sebelah ndi? Ayo mbuh, alah wong ora ngerti asal usul petilasane kok ngaku peneruse. Lha niku mila terus akhirnya Kanjeng Nabi sambat teng Gusti Allah, ya Allah, umat kula sing bagian Bani Israil sik takok mawon. Petilasane jenengan sebelah pundi? Petilasane Mbah Ibrahim sebelah pundi? Bahkan biyen wis arep dicur kali Abroha. Lah niki ditakokno, kula mboten iso jawab ya Allah. Lha mula terus enten Isra Mi'raj mula subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram simbol Nabi Muhammad, masjidil aqsa simbol Yahudi Nasrani. Alladzi barokna haulau linuriyahu min ayatina, tak tutuke. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'un sedune Gusti Allah dat kang krungu-krungu napa keluh kesah Nabi ditakoni Yahudi Nasrani. Nek basirun weruh keluh kesah Nabi ditinggal sedane Siti Khadijah. Begitu munggah, Mbah, Yahudi Nasrani kita kok terus, Mbah. Terus piye iki, Mbah? Jenengan peletakan batu pertamane pun di ala ning ngono iku lho. Esuke medhun teng rono iku jenengene makom Ibrahim. Lah Mbah Ma'il sebelah pundi, Mbah? Lah Mbahmu Ma'il sebelah kono. Engko teng rono jenenge Khidir Ismail. Lah Mbah Hajar teng pundi, Mbah? Mbahmu Hajar lim loya mlayu pentol kono karo pentol kono lho, rono-rono kae sofa mar. Wah, lali balangi setan yang putih bah, yang gunung siji loro tel, lalu sesuk aja lali yo, nek medun tili ono sak umatmu cek ora lah lali. Lah nek Ka'bah ini asli ini gini sinten to Mbah, udu tekku asli ini aku mek bangun meneh. Asli ini Mbahmu Adam ini kena bongi takonono ini kono kail. Ka'bah ini kena Mbah, aku tengerku biar aku mudun supaya aku ora lali, soalnya aku jari ini kongkon mulai tak tengeri. Lah terus ditengeri ke karo Allah dadi Ka'bah iku. Lah nek Jabal Rahman niku napa, Mbah? Alah tak kok. Nek Jabal Rahman iku tugu I love you ku karo Mbahmu Hawa ya. Pertama aku petuk Mbahmu ya kangen ning kono iku sesuk pokoke nek medhun rono tiliki kabeh ya cek ora kepateno. Bar mula begitu Nabi Muhammad medhun jelas rasane. Endi mati kono ning kono iku lho nek pengerti kuwi makam Ibrahim. Lah ning kono kae Isir Ismail. Ana ngerti tenan bocah iki petilasane Mbah Buyute. Oh ya wis aku melu sampean. Akhirnya Yahudi Nasrani melu Kanjeng Nabi nyiso telu Banu Kunaiqah, Banu Nadir kali Bani Qurayza. Lempet. Begitu Nabi Muhammad ngerti asal usul sing bubak alas Mekah niku Nabi Ibrahim, mula Nabi Muhammad ra tau lah lindungake Nabi Ibrahim sedina ping 5 dongake lho. Terus Ka'bah niku ditinggali Nabi Ibrahim ya diumbah setahun pisan nek wulan Muharram. Bahkan anak putune Nabi Ibrahim bendino tetep didongake sebab mbah-mbahne sing gaweke enake wong kamu lo ono wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sopo Ali Ibrahim ya Yahudi Nasrani lho, mulo kiai-kiai sing manjing ilmune tekan kono ora gampang nyalahke wong li. Wong li wong dulur kabeh kok. Palestina kenapa ribut? Lah tinggalane Nabi Ibrahim, tinggalane Nabi Sulaiman. Lah mulo anak putune ya tawur Islam Nasrani Yahudi. Wong pancen tinggalane mbahne nek tawur lah ya wis biasa. Padha karo ana wong kok rebutan sawah, mesti dulur. Nggih ta, lah nek rebutan galengan nah iku baru tangga, lho nggih ta. Iku rebutan sawah pian. Mula kula niku ora tau nang ribet. Wow, ya Palestina wong panjenengan teke wong telu ya tawura ning ngono. Sing paling kuat ya sing menang. Nah, sing Yahudi ya menangan wong Yahudi wis mikir rembulan. Awak dhewe malah balik mikir katok cing singkrang ya mesti kalah wong liyane tekan kono kene malah mundur ngene. Yahudi Nasrani wis bangun rumah sakit besar-besar sing Islam malah mundur balik ngombe uyuhe unta ayo tambah mundur nedul. Liyane wis mikir perang Yahudi wis gawe bedil gawe roket kene malah balik mundur berburu numpak kuda dan memanah kene mundur. Perempuan-perempuan yang di sana sudah berkarir, sudah mikirin donya, sing kene malah mundur ditutupi mripat. Mripate ya mesti kalah, dul, dul kene. Liyane wis mboten Yahudi Nasrani wis mboten kanthi, ade mundur mulo nek neng kono mesti kalah. Lah mulo ngene kok akhir tekan Indonesia ya didongakno ya akhire awak dhewe melu nduk. Dungo begitu berarti tunggak no sing neng kono gelut dewi antara nih Fatah karo Hamas. Lu mulai nek kiai-kiai mriki biasa mawon. Mulai ono Yahudi, ono Nasrani, ono napa biasa. Terus Yahudi Nasrani kudu dipateni ya ora wong awak dhewe bendina ndongake wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mulai liyane Allah Akbar kene ya meng Allah Akbar. Lha sebab napa? Urusane awak dhewe niki urusan kiblat. Kiblat kita tidak akan pernah ketemu, tapi sebagai sebuah bangsa kita disuruh saling pengertian. Lah mula awak dhewe ya kudu ngerti Yahudi niku wis luwe pinter timbang awak dhewe dina iki. Kiblate ora perlu ketemu, ora perlu ketemu wong kiblate siji kok. Tapi nek lunga kaji mesti ketemu. Urusan apa? Numpak pesawat. Mesti nyewa pesawat wong Yahudi awak dhewe. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi. Wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko. Lunga haji kita pakai uang dengan sistem perbankan. Sing duwe bank sak donya niku asale wong Yahudi karena seluruh sistem perbankan dunia dikendalikan oleh perbankan yang ada di Wall Street. Wall Street seluruh sistem perbankannya dikendalikan oleh Bank Devisa New York. Bank Devisa New York adalah uangnya Yahudi yang dipinjamkan pada Amerika. Duit is apa? Duit Rothschild Rockefeller. Loh. Ini kadang sembrono. Bank haram, lha nek bank haram ya karepmu hati-hati aja nganggo duit. Karena duit metune teko bank. Nah, nek bank haram duwike ya haram ya tuku wong nganggo jagung ngono, nganggo telo. Mule wae lha kita ini mundur terus. Yahudi nah Nasrani ya petuk awak dhewe karo wong Nasrani ning mboten urusan salat, urusan rabi mesti petuk teng pundi? Teng rai. Angger ana wong wedok kok dandan niku wedake mesti wedak Prancis sing apik-apik pinter wedak pinter parfum. Lah wedak mriki wis mboten purun wong beras dideplok blontheng ka. Apa lho hidup itu seperti itu. Lah brana ya. Lha niki lho Kanjeng Nabi ditinggali kali tiang kali Nabi Ibrahim yo ndongake. Nggih to ngresiki Ka'bah ben 10 sampai 15 Muharram diresiki. Lah lah terus awak dhewe niki melu sapa? Melu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya contohan Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu tiyang pundi? Ya tiyang Arab mereka. Sing iso melu Nabi Muhammad sapa? Ya wong Arab. Nggih, sing iso melu Nabi Muhammad niku wong Arab, dul. Sing urip tahun 600 sing petuk langsung Kanjeng Nabi nggih wong niku tok sing iso belajar karo Nabi. Nggih to jenenge soka. Sahabat ya sahabat tok niku sing iso belajar karo Nabi. Awak dhewe ora. Awak dhewe petuke kiai. Mula aja kemlinding aku langsung muridé Nabi ade iki murid e kiai, sing kiai niku melu gurune, gurune tekan Kanjeng Nabi. Lho niku sing kudu dipahami. Lah sinten mawon sing petuk Nabi niku jenenge sahabat. Arep pinter, arep bodoh, arep bento ya sahabat. Ana sing pinter kaya Sayyidina Ali wong petuk Nabi ya sahabat. Ana sing sugih pinter kaya Sayyidina Abu Bakar ya sahabat wong petuk Nabi. Tapi nggih enten sing pekok-pekok ya enten. Sing ora pati pinter tapi wong petuk Nabi jenenge sahabat. Ana sahabat niku senengane turu masjid. Nek Kanjeng Nabi rawuh sualaman disiki capcup-capcup turu meneh. Ngono ya enteng. Lho, oh ora seneng ora pati sregep niki. Begitu Nabi bar salat tangi turu dhek langsung Nabi digandoli, ya Rasul, kiamat niku kapan nggih? Mata sa. Halah ra takok kiamat, wong kiamat ning nganggo sangu. Entak delok kowe turu turu sangumu apa? Aku lho mboten sangu ibadah jeneng Nabi. Sangumu apa? Seneng panjenengan. Hah? Seneng tok. Nggih. Orang lakoni, ya cintakan tidak harus memiliki ya Rasul. Lho sing ngene ya eneng ngoten niku. Lah begitu Kanjeng Nabi ya wis aku tak lunga sik ya. Nabi digandoli meneh mboten jeneng Nabi kula ajeng takon. Kula kan seneng panjenengan, panjenengan seneng kula mboten? Ayo iya wong kowe seneng aku masa aku ora. Lah niki sing kula butuhaken nek panjenengan seneng kula, napa panjenengan sesuk tega ninggal kula ning neraka? Kan mesti mboten to? Ya ora wong kowe seneng aku, sesuk kowe ning swarga bareng karo aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan niku lah Sayyidina Abu Bakar kerungu, lho, enak temen bocah iku seneng tok mlebu swarga. Sayyidina Abu Bakar nguber Rasulullah ya Rasul. Niku wau tenan apa nyeneng-nyenengno cah niku to? Ora Abu Bakar tenan. Seneng aku iso mlebu swarga. Yakin sing Nabi? Iya. Ya Allah. Lah Sayyidina Abu Bakar rumangsa wis anak ya dikekno bondo dikekno. Ha iki tambah top tadi. Seneng tok ae mlebu swarga. Apa maneh? Yes, ngoten. Saking senenge Sayyidina Abu Bakar niku joget sampai muter jubahnya berkembang. Lah niku sing akhire dipun conto kali Sayyid Jalaluddin Rumi dados tarekah sing tekan mriki dados tari sufi. Lah niku sampean pengen ora. Lah. Lho ngono-ngono wong petuk Nabi ya jenenge sahabat. Lah wae dhewe. Ora petuk ya jenenge ora sahabat. Ana sahabat niku ya ora pati pinter ya jenenge rada pinter. Wong saking bodhone king kampung king desa saking semangate lunga kaji. Lunga kaji niku nggegerke Mekah. Gara-gara tawaf. Tawaf niku dongane mung sak kecap nameng ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Lah sahabat liyane, ya Allah. Iki aliran apa iki? Ana wong tawaf kok muter to. Lah nek munine ya Karim iki iki model apa? Lah sahabat wadul Rasulullah ya Rasul ana aliran sesat kita ya Rasul. Napa? Ana tiyang tawaf ra ana hitungane. Lah munine mung ya Karim tok ketesuk tekan sore niku mung ya Karim, ya Karim. Akhire Kanjeng Nabi ya tak tilikane coba. Tiliki ning Ka'bah. Onten tenan ya Karim, ya Karim. Nah, suwe-suwe Kanjeng Nabi niku lara kuat ngempet pengen ngetutno to niku. Akhire tiyang niki ditutne karo Nabi. Ya Karim, ya Nabi ngetutno terus. Suwe-suwe Nabi niku nirokno. Ora kuat akhire ya Karim, Nabi melu ya Karim, ya. Ya Karim akhire ya Karime loro, sing siji Nabi, sing siji yang gak Karim asli niku. Ya Karim, ya Karim. Ya suwe-suwe ya Karim niki kan krasa nek ditirokno to. Nek ya Karim sing mburi ya melu ya Karim ya. Karim nek ya Karim pisan sing mburi ya melu ya Karim pisan berarti iki nirokno aku iki. Titenono tak banting kowe iki engko. Akhire si ya Karim niki terus karo inting-inting entenono engko tak cekel tak banting kowe. Entenono. Wah akhire ra kuat tenan sing ya Karim sing asli iki mbangkel Kanjeng Nabi cekel cek dibanting bek ngoten kuwi dipiting. Kowe ya sing ngenyek aku ya Karim ya Karim ya. Ah, tak tahu juga. Awas kita kandak no nabiku, we. Tak kandak no kekasihku. Lah nabi kau rumelumai tak kok. Ya sih kang. Nah nabimu sopo, kekasihmu sopo. Lah kau jawab Muhammad, Muhammad sopo, Muhammad ibni Abdillah, nabiku kekasihku, nabi mak tek kemarin. Berarti wong iki seneng aku nih rung tahu weroh. Akhirnya Nabi terharu nangis ana umatnya yang begitu cinta ning rung tawer perlu. Lan delok Nabi nangis sing niki tambah semangat. Eh ngono tok nangis atau nyumeneh. Nah, akhire tangisane Nabi niki guncangno aras. Malaikat dikengken medun kali Gusti Allah. Jibril medun lampo Nabi ku nangis kaya ngono. Nabi diparani paling, "Ya Muhammad sampean nangis dibanting wong iki ta? Ora Bril, ojo Bril. Aku ora nangis perkara dibanting wong iki maune ro apa tawaf ya Karim ya Karim." Terus tak tirokno lah kok iso ngamuk aku dibanting. Terus jarene aku arep dikandakno nang nabine. Lah aku kan nabi, Bril ya tak takoni lah nabimu sapa? Lah kok jawabe Muhammad. Lah Muhammad kan aku, Bril, berarti wong iki ki rung tau weruh aku. Aku terharu, Bril. Umatku yang begitu cinta nek rung tau weruh aku. Terharu sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini nih jare wong saya. Lah kira Nabi Muhammad yang ngaku, kongkon ngaku, ya Muhammad, ngaku wae dibakane sampe dibanting terus ngono. Akhirnya Mas, sampean wis tau petuk Nabi Muhammad. Durung, pokoknya engko tak gorono tak banting meneh kene ngono. Mas, Muhammad ki aku, ha? Muhammad niku panjenengan, ha? Yang karep nangis ngerakut-ngerakut tapi jeng Nabi kula niku king desa jeng Nabi bodho jeng Nabi goblok jeng Nabi mboten iso ngaji iso kula niku ya nameng ya Karim niku tok jeng Nabi sak kampung kula sing paling pinter niku kula bisane ya meng ya Karim niku jeng Nabi ya karo nangis ya Allah jeng Nabi dingapunten nek angkat kula mboten ngerti panjenengan. Mbok ya Karim sing bodoh niki sesuk neneng swarga dijak jeng Nabi. Nabi langsung jawab, iya. Iya Kang, wong kowe seneng aku, kowe umatku sesuk tak jak mlebu swarga. Lah wong bocah dikandani jak mlebu swarga saking senenge suwe-suwe guyu karo joget. Iya, aku dijak Nabi ngono. Malaikat Jibril ngerti ngono dawuhi Allah. Ya Jibril kandani. Masih yo sesuk dijak Muhammad mlebu swarga, dosane yo tetep tak hitung. Lho akhirnya Nabi Muhammad kondok Mas. Jari ini Gusti Allah, jari malaikat. Dosamu senajan tak jak nang swarga, dosamu tetap dihitung. Napa jeng Nabi? Dosa kula ki tetap dihitung senajan jenengan jak. Ngono. Hitung. Kan ngitung. Ora wedi dosa kula dihitung. Titenono angger sesuk dosa kula dihitung. Gusti Allah tak jak hitung-hitungan. Oh Gusti Allah kok jak hitung-hitungan piye, Kang? Sak pira gedene dosa kula bakal tak hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun ora mungkin dosa ngene kok ditung. Nek dosa ngene ditung rasa ngaku gelar Maha Pengampun. Wong Maha Pengampun kok ngene ae ditung. Jung Nabi tambah nangis lah ya iki ya Karim tak kira goblok tibake pinter lho. Masih ya kaya ngono ya jenenge soha. Sokapat wong petuk Kanjeng Nabi. Ana sokapat niku ngeten iki ya enten model Nabi ngaji. Ngaji Nabi lho kek ngaji. Ngerti-ngerti keng lawang masjid niku pun bengok-bengok. Muat. Nah, sokapat liyane kan mangkel iki sapa kok ora tata tenan iki. Bodho karo kula ngaji terus kopo jono. Fik. Muafik. Ora kira-kira lha jenengan apa iki Pak Lie apa Pak Dene. Lah nang Nabi lagi ngulang ngaji, mat. Sokapat liyane ngamuk wong wis ra oleh nyeluk mat niku. Wong la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Aja nyeluk nabimu kaya nyeluk kanca-kancamu. Mat. Mat, nah, sokapat liyane tapuk lambene. Cuangkem kok ora disopan. Lah Nabi Muhammad ngerti ngoten, oh jarno. Umar jarno cah desa iku kon mlebu. Akhire bocah iku mlebu. Begitu mlebu tengah jenge Nabi langsung kondok, "Mat, aku kudu nguyuh." Lah nang nguyuh kok, ken nguyuh teng toilet mboten langsung buka jubah nguyuh jero, Mas. Macet tor ngoten niku. Besok kapat Umar kan wis ra kuat ngempet tuarik pedang ajeng diketok gulune. Lho ngoten niku Nabi Umar, aja Umar. Ngene-ngene iki ya santriku, iki ya umatku ning cah desa kono. Adate ning desane pancen nguyuhe sak gon-gon cah iki. Eneng weduren ya diuyui, eneng bantrek ya diuyui. Eneng kalenan ya diuyui. Ngene-ngene iki ya santriku, ning iki santri sekaran. Gitu ya. Lho Nabi lho wong-wong bejo wong niki petuk Kanjeng Nabi. Lah terus Nabi sedo. Lah begitu Nabi sedo, ana tiang-tiang sing pengin belajar Islam pun mboten petuk Kanjeng Nabi, petuke kali sahabat. Lah tiang sing belajar Islam petuk kali sahabat jenenge tabi'in penderek. Lah tiyang sing petuk sahabat mboten petuk Rasul tabiin, lah nak sahabat sedo. Mangke tiyang sing petuk mboten petuk sahabat, petuk tabiin jenenge tabi'ut tabiin, pendereke pendereke. Lah sing ngisor meneh sing ra petuk tabiin jenenge tabi'ut tabi'ut tabiin. Lah kira-kira kula takok iki sampean iki jenenge apa kira-kira? Sing melu nabi niki lho, petuke nameng kale aula. Ulama petuke kiai lho. Iki jenenge lak wis tabe'at dawane ora umum. Awak dhewe petuke ulama sing ning Quran disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nek cara Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Dadi kita niki melu Islam, melu nabi ning pangkate nameng murite ulama. Lah sakniki panjenengan melu Kiai Hasyim Asy'ari ini ana gendherane. Lho Kiai Hasyim Asy'ari niku ya ora petuk Kanjeng Nabi, petuke nameng kalau Kiai Asy'ari, Kiai Asy'ari, nggih. Petuke Kiai Asy'ari, petuke Kiai Khalil, petuke Mbah Saleh Darat. Lah Kiai Asy'ari niku murid-e Kiai Khairon Bagareng Rata Purwodadi. Mbah Khairon niku murid-e Mbah Abdul Wahid Boyo, lali murid-e Mbah Abdul Halim, murid-e Mbah Sofyan Tuban, murid-e Mbah Jabar Tuban, murid Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, murid Mbah Sintan, murid Mbah Pangeran Beno, Mbah Abdul Halim, murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, murid Sunan Kali Joko, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Brohim Asmorokon, di murid Syekh Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, murid Sayyid Abdul Malik Mongol, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, murid Sayyid Ali Khalil Qasam, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Aisyah An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Muhammad Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali, murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha sampeyan iki mung murid-e ulah. Ulama mulo gayane ya gaya murid-e ulama. Lah ngene iki kudu dingerteni. Nabi teng Arab, nggih. Mulo sapa sing melu nabi diparingi ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pertama ya wal nang Arab mriko. Nah wal jamaah pertama ya tesih teng Arab. Lah wal jamaah terus niki teniki wal jamaah model sekarang. Nabi tiyang Arab, wal jamaah Arab iso padha karo nabi, padha rasnya sama-sama ras Semit, bangsane bangsa Arya, duwe jenggot. Begitu wal jamaah ulama teng mriki tekan sekarang rasnya mongoloid, ora duwe jenggot. Mula ulama ra tau ribut perkara jenggot ngono to ngono. Mula sing ribut biasane ustad-ustad anyar niku. Lho teng Arab mereka nabi ngulang gitu panggenane teng Arab ahli sunnah wal jamaah pertama mereka tanah air sih ngangge jubah. Lah begitu wal jamaah ulama sing teng mriki tanah air sawah nek dijubahi brukut rasito tandur rasito terep teng mriko ma'am driji tiga teng mriki nek driji tiga ya gocar ka kacir wong sing dipangan so soto ngeten iki lho. Mereka korbane unta, nek mriki meksa korban unta cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Dadi iku, la mula Rasul teng mriku. Nggih, la Islam saking mriku, medal pertama dibeto kali Sayyidina Ali teng pundi teng Basrah. Basrah niku Persia. Sayyidina Ali medun teng Persia nggawa Islam. Nah, Islam dibeto teng Persia petuk tiang Majusi. Raja ini jenengane Rustum. Akhirnya Raja Rustum jaluk mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Akhirnya tiang Persia melu Islam. Wong Persia niku nyembahi geni, genine digawe bangunan dhuwur jenenge Manara. Begitu melu Islam genine diguwak, manarane digawe ngarep masjid. Mula masjid wong Islam duwe manara tekan Semarang jenenge menara. Dega sih terus dipetos sih yang kriko, terus tambah to, terus niku akhirnya dugi Indo, Indonesia. Lah begitu duki Indonesia, apakah Islam kemudian langsung bisa masuk? Ya mboten saged. Panoten niku. Coba diurut, nggih ta? Mboten iso langsung mlebu. Kenapa? Karena ini tanah Nusantara, tanah yang sudah berkemajuan. Nek cara tiyang Muhammadiyah niku lek slogane berkemajuan to niku. Lah kita ini sudah berkemajuan. Zaman semonten Sayyidina Ali petuk Basrah, gitu, duwe anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain duwe anak Sayyid Ali Zainal Abidin, tambah ado keng Arab. Duwe anak Sayyid Muhammad Baqir, duwe anak Sayyid Ja'far Shadiq, duwe anak Sayyid Ali Uraidi, duwe anak Sayyid Muhammad, duwe anak Sayyid Ubaidillah, duwe anak Sayyid Isa Naqib terus tambah ado. Duwe anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, duwe anak Sayyid Alwi, duwe anak Sayyid Muhammad, duwe anak Sayyid Alwi, duwe anak Sayyid Ali Khalil Qasam, duwe anak Sayyid Ahmad Saqib Mirbat, duwe anak Sayyid Alawi Amil Faqih, duwe anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Duwe anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Duwe anak Sayyid Muhammad sampai Pasai, duwe anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Jawa. Ilat Jawa nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir angel sebab wong Jawa duwene hono cara ka mulo dijenengke Syekh Jumadil Kubro. Nah niki wis mulai mlebu mriki, aja turu ya sing ganteng. Oh, tekan mriku, tenang mawon aja ribut-ribut jam ya. Wong kok sithik ngajiku kulae kok ngarep dari hulu sampai hilir, jadi potong tengah-tengah ngono aja kala-kala wong niki. Mlebu mriki Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro begitu mlebu mriki, petuk peradaban yang sangat maju. Petuk bangsa jenengane Singosari Mojo Pahit, bangsa sing wis maju, petuk tanah Indonesia. Diceritani swarga banyune mili, wong mriki ora patek tertarik. Wong mriki banyu mili teng pundi pun? Pundi? Ceritani swarga katawowohane ngoten wong mriki wis biasa mawon. Wong anggere lunga teng sawah ciplukan mawon ka katawowohan tok. Mula ndak ada cerita tentang surga itu air mengalir apa tek rame teng mriki. Ketemu bangsa. Gitu, ketemu bangsa penakluk dunia. Dadi ketemu negara Singosari Majapahit. Singosari niku asale saking negara Tumapel. Tumapel niku saking Sindok. Sindok niku saking Mataram. Ketemu Sriwijaya. Sriwijaya saking Balaputradewa. Balaputradewa saking Mataram, penakluk dunia zaman semua tentang beriki cili. Mula apapun yang dimiliki dunia kita ini punya. Mula joisin dadi wong Indonesia. Kita bahasa kita bahasanya banyak. Paling gampang membuktikan bahwa kita dulu bangsa yang kuat dan beradab memang teko alat musik tok. Tiang Eropa niku duwe alat musik jenengane gitar. Gitar ini terbuat dari kayu kayak Itali, gampang gak ini kayu karek ngetok. Arab punya alat musik jenenge duf utawa terbang utawa oud. Kayu niku terus templeki kulit wedhus, gampang gak ini wong kayu karek ngetok, wedhus karek mbleh. Lah di sini punya alat musik jenenge gamelan terbuat dari logam. Kalau bangsa ini tidak menguasai pertambangan yang maju dan ilmu metalurgi yang mapan, enggak mungkin alat musiknya dari logam. Buah gitu nih. Bahasa, wong mriki bahasane ya sudah lengkap. Basa Jawa misalnya lengkap, bahasa Indonesia kalah nek kali basa Jawa. Kunduran trek ngono bahasa Indonesia wis ra iso. Bocah Melayu kecirit-cirit ngono ra iso. Apa bahasa Indonesia ini ndak bisa. Nek basa Jawa lengkap. Wong Eropa ngarani rice. Wong Arab ngarani rus, wong Jawa engko sik. Nek isih ning sawah jenenge pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Buntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Diublek-ublek jenenge bubur. Didangtok jenenge sego. Gondol cecek siji jenenge upa. Lali ngangkat silite gosong jenenge in. Mboten kepangan garing jenenge karak lengkap. Wong Arab ngarane meng rais rus wong Eropa. Gampang, wong Arab ngarani tiba sakoto. Wong mriki ya delok tibane nek mengarep nyung Sop nek wel-wel jung, jungkel nek lambene tanah tok nyo, nyosop nek mengburi ngep, blak nek samping glem, lho apa to gledak kono nameng sakoto. Wong Inggris sleep, wong Arab naum, wong Jawa ya delok nek sing turu kok para kiai, Pak Lurah ya nendra. Ngisore titik niku sare, ngisore titik tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa tu turu ana copet mi cek batang. Jadi kula zaman semanten ketemu dengan budaya-budaya kelas tinggi, wis top itu Indonesia itu. Ndak ada sing iso ngalahno. Nggih to? Teng riko lagi diulang wala yakhudhu ala ta'amil miskin, aja dangdangi panganane wong miskin. Petuk wong Jawa wis beres, wis ra ono wong Jawa ngedangdangi panganane wong miskin. Wong Jawa niku wis diulangi anggere ana apa-apa kudu mangan. Ana wong lahir mangan. Ana wong kawin mangan. Ana syukuran mangan. Tanggane mlebu rumah sakit tabrakan lambene mangap ra iso mangan gak ana panganan. Wong jan wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ana wong ngumpul kudu dikei mangan. Mula begitu ana sing mati kok tanggane padha ngumpul ya kudu dikei mangan. Lah niki wong Jawa. Ngerti? Teng mriko diulangi napa? Diulangi lakum dinukum waliyadin nakomomu akomomu akomoku akomoku. Lha teng mriki wis rampung. Islam dugi niku perang agama wis lewat. Perang agama niku termriki terjadi paling besar niku tahun 820. Perang antara Hindu sama Buddha. Perang terbesar antara bangsa Sanjaya sama bangsa Shailendra. Bangsa Shailendra niku duwe raja jenengane Smaratungga utawa Garung. Niku pengikut Buddha totok, asline nggih bangsa Sanjaya. Tapi pindah agama Buddha. Sing Hindu pateni akhire sing Hindu bales perang besar terjadi di tanah Jawa. Akhirnya bangsa Sanjaya ora gelem dadi raja. Jenengane Panukuh. Panukuh tidak mau jadi raja, mending minggat akhirnya golek ilmu arsitektur, wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadharma. Tapi raja Smaratungga pengin bangun candi ra duwe arsitek. Akhirnya bangun candi Buddha diarsiteki kali Panukuh tiyang Hindu. Akhirnya wong Buddha dibangun ke candi Hindu sing bangun ya. Akhirnya Smaratungga kali Panukuh bangun candi jenenge Sambara Budura. Akhirnya dadi Borobudur niku kerajaan Shailendra duwe candi Buddha terbesar. Bareng Panukuh kok apik gaweane dipek mantu kali Smaratungga dientukno kali Pramoda Wardhani. Akhirnya dadi raja gelari Rakai Pikatan. Begitu Rakai Pikatan dadi raja, akhirnya aman negara sing Buddha duwe candi Borobudur. Sing Hindu pengin digaweke gaweke candi jenengane candi Prambanan. Akhire rukun wis duwe candi dhewe-dhewe. Mula teng riki nek sing ribut urusan musala, urusan masjid, gawe dhewe dhewe cek ora ribut. Nah niku tugase Pak Lurah nyampe ke Pak Camat, mangke sampe ke Bupati yo ribut. Langgar kok ribut gawe dhewe ngene kok angel. Nggih mboten? Nggih. Ngono ae, masjid kok ribut gawe dhewe. Ono. Lho ya akhire rukun. Akhirnya setelah rukun di Nusantara apa di tanah Jawa, Balaputra Dewa wangsul teng Sriwijaya pun mboten ribut masalah agama. Akhirnya Sriwijaya jadi besar, sudah tidak ribut Hindu Buddha. Sindok pindah teng Jawa Timur dadi Singosari wis mboten ribut agama Buddha. Hindu wis rukun. Maka kemudian semuanya menjadi besar karena tidak ribut masalah agama. Majapahit lebih besar lagi karena wis dikuatkan dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Saling menjaga niku sudah warisan bangsa Indonesia. Dadi nek sakniki ana banser kok jaga gereja, aja gumun panjenengan. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia karena kita orang Indonesia. Aja ribut mana ya banser iki. Lha mulo mbiyen banser dilok-lokno. Wah, apa itu banser Joko Krejo? Ternyata sing alok-alok penginane ya melu Joko Krejo. Ya ami mawon kabeh. Lha iki. Teng Arab lagi diulang la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum faqah. Aja nyeluk nabiku kaya nyeluk kancamu. Teng mriki niku wis ra ono wong jangkar wong niku. Mboten nek enten tukang bakso celuk Pak. Tukang sol sepatu, mas-mas-mas ngono. Mula teng mriki nek nyeluk nabi sayyi dina kanjeng na nabi. Mulane ana wong mriki kok nyeluk nabi kok Muhammad mesti ora Jawa niki wong niki. Mbo ajaran anyar teko ndi? Ngono to. Lho ngeten-ngeten niki. Lah makanya kemudian ulama-ulama ini penuh kejelian delok wong Jawa sing pinter-pinter. Diulang Allah wong mriki ra kenal, kenale pangeran. Tilmidun muridun kenale santri, syaikhun ustadun kenale kiai, salat kenale sembahyang. Lah tiang-tiang alim teko mriki petuk wong sing alim-alim ning Jawa. Wong Jawa niku nek sing alim-alim, sing pinter-pinter, sing mbubak alas nggo anak putune, niku tiang Jawa mbiyen nyebute niku dang hiang. Jadi dang hiang niku tiang sing mbubak alas, sing sepuh, sing kali anak putune niku digaweke napa-napa. Lah niku dang hiang. Niku mboten demit. Niku wong Jawa nyebut Mbah Buyut. Mbah Buyute niku dang hiang. Nggih. Lah dang hiang niku nek ana apa-apa jaluki tutur. Pituturipun kudu dipun estokaken mula dipun pundi? Pundi mula panggonane nyuwun pitutur ingkang dipun pundi-pundi naminipun pun punden. Nggih ta? Punden. Sing sebut diarani pepun, pepunden. Langken kadang sing nom-nom niku setahun pisan bentuk matur nuwune kali sing sepuh-sepuh teko gawake panganan. Lah teko gawa panganan dipangan bareng-bareng niku jenenge srada. Mula upacara srada jenenge nyadran. Lho niku. Lah supaya anak putune ora lali, mula tiyang rumiyin niku senajan dang hiange niki wis mati, tetep ngumpul ning petilasane dang hiang, tetep ngumpul teng mriku. Lah terus mangan ma mangan, lah pas mangan-mangan niku ana sing disisihke iki lho godang yang mbok-mbok isih doyan niku to. Niku mula begitu sing dangyange wis mboten eruh, merui nini danyang kaki danyang niku asline merui kaki danghyang nini danghyang. Wong ilat Jawa dadi danyang. Lah niki kadang nek tiyang mboten purun belajar dikira ngene iki ngadep setan ngene iki lho. Lah niku lambang-lambange dhewe para alim akhire teko, mbahmu iku wis ra ono. Nek kowe nggawa panganan, panganan dhewe iki jenenge sedekah. Sebab sedekah niku sing iso nekake nang sing sepuh sing wis mati. Ngene lho, idza mata ibnu adam in qata amalu min salasin sedaqatin jariyatin. Gitu, wa walatin salihin yad'aula wal ilmu yuntafa'u bi. Ngene iku to. Lha mulai ayo kana dipangan dhewe bareng-bareng. Iki ayo iki jenenge sedekah. Mula srada dadi nyadran, ana sing diganti jenenge dekahan utawa sedekahan. Diwacakno kalimat thayyibah mula teng Jawa Timur enten namine klimahan. Soale maca ne kalimat thayyibah. Nah terus teng mriku niku nggih. Ana kiai anggere teko kok Allahumma barik, anggere ana panganan Allahumma barik, lana kok borak-barik. Mula teng Malang acara dekahan jenenge barian, ale borak-barik. Lho kaya ngene-ngene iki tiyang niku kadang pega mikir gitu lho. Paling enak niku nyala ngene iki Hindu. Ora ngono, Dul. Persis kaya awak dhewe kejeduk. Angger kejeduk ndase dhewe jedhok ngono saking mumet setan. Padahal setan ra ngopo-ngopo ndasmu ae sing kejeduk. Mula sing salat dijenengi sembahyang, sing sedakoan nang para sepuh jenenge nyadran. Lah sakniki kata sing mboten men par digenti kali birul waliden. Ya apik mawon, tapi nek birul waliden mbok genti sembahyang ya kudu mbok ilangi. Kiai ya kudu mbok ilangi, soalnya kiai niku biyen ya jeneng kebo kiai selamat tumbak kiai pleret. Masjid Bojonegoro, Masjid Padangan Bojonegoro tahun 1923 niku jenenge tesih sanggar pamujan ing Allah. Ngene-ngene niki. Kalimat syahadah ya kalimat sedekah dhewe niki duwe bahasa. kalimah sahata kalimah sodo samir ala khairin fatruk anil bago tadi semar gareng petruk bagong lu poro wali nih ngoten niku nek ngulang nggih sampean pengin dadi wong apik nggih nek pengin dadi wong apik barang apik ning donya niku ora ana sing ucul saka tangan kayu dadi apik sebab tangan rai dadi apik sebab dilus-lus ta tanganmu lho nek wong pengin dadi apik aja lali ta tangan sing apik niki jempol ning jempol ra sempurna nek ra ning jentik maknane jentik jotak atik barang liyan aja nyolong nyolongan mboten ditalili asyariku wasyariqatu faqtau aidiyauma hadis lau anna Fatimah binti Syarakat la qattu ya dhamat ning jentik jotak atik barang liyan ya iki tak jenenge jentik soal iku kinjen silite pitik ngono to iki dari manis dadi wong sing manis ning aja manis ra rai iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong iki penutuh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol nek ana manten aja ribut ya mula ben ora ribut kene ana cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku mantenku wis tak geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu nek murid-muride wali sing arep berjuang digawani pacul iki lho wesi nggo ngipatke barang kang muncul nek ngipatke barang kang muncul berjuang aja lali obahe awak mula kolongane pacul jenenge bawak nek wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mula kayune ngadeg jenenge duran ngono tok nek gawe omah aja lali nek gedang sak tundun ning wuwungan supaya nek tukange ngelih ora munggah medhun golek panganan lha niku wong Jawa piye nek pulang supaya paham nggih ta kali Sunan Kalijaga ayo melu Islam diulangi Islam dilakoke napa dilakoke jamus kalimo sada nyritake ajeng ngethok kayu kayune pindah mula diarani jati ngale lha kenapa kok pindah ana sing topo ternyata sing topo punto dewa lha punto dewa ngopo topo ning kene sampean lha aku mlebu swarga ditolak ngopo pusakaku isih ana sing keri pusaka apa ya ora tau kanggo mung kanggo munggah karo medhun tok lha aku lali lha nek pusaka iku ning nggon kula sampean nek pengin mundut monggo tengen kula kok ayo kok teko mriko ane ajeng mundut monggo kok diumbah raine ya diumbah ngene iki terus kok ngriko ada mriko ngeten iki heeh lha kuwi pusakaku ya bener kuwi ya ayo monggo mantrane diwaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ayo klipat ya aku tak mulih ya lakone rampung lha tiyang Jawa mikir lah punto dewa wis ra sempurna nek ra turungi Sunan Kalijaga apa meneh awak dhewe ya kono ya tulung akhirnya tulung mriku yang Sunan mbok disempurnake kaya yang punto dewa heh kono nang jinabat nang wudu atus tobat angel digengken wudu digokon atus jinabat ben gampang wis kono nyemplung kono nah mulo digengken kungkum nek wis kungkum jinabate ya kenek wudune ya kenek la wis rampung kono gek munggah kono njaluk ngapura gek plengkungan jenenge ghafuro plengkungan gapura niku ngono kok nek ulang biyen ora angel ngene paham nggih ya wis mulo saiki ngene ya sing paling angel wis tok ngerubah wong Jawa saka mati niku paling angel. Wong Jawa niku duwe prinsip mati niku napa? Urip malih, urip maneh jenengane reinkarnasi. Lah nek wong Islam mati niku bablas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelaske mati urip karo mati terus iki piye? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun mulo dijawake ben paham jenenge napa? Urip aja lali sangkan paraning dumati. Nah supaya lalali sangkan paraning dumati, wong Jawa diulang. Carane ngulang ben gampang eling ngangge tembang, soale wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa niku hobine kan nembang. Meru mentok nembang tok, mentok tak kandhani nembang. Meru bebek ya bebek adus kali nututi sabun mandi nembang. Meru lintang ya ning tawang ana lintang cayu nembang. Bojone ilang nembang dang bali osri nembang lho tekan wong Jawa niku weru silit niku nembang kok demok silit kudi kenayo kan kendang jebol wong Jawa Lha niki mula wong Jawa niku nek diulang ngangge tembang gampang, santri pondok niku nek dilagokno gampang. Falala yufalilu falalatan. Ora nyantol nek falala yufalilu falalatan wa fi lalana wa lalana nyantol. Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki ahmadur billah khairu wal. Ora nyantol. Mula dilakono Allah Muhammadun Ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah Khairul Maliki Musallian ala Nabiil Mustafa Alil Mustaqmilina Syarofan ngentek-ngentek ke tim timbo keweber keber entek kabeh didardor dardawa tawur tawur ini ku wa astaghfirullah fi alfi ya maqsidun nahwi ya waqiy tartar walibul aqabe la den mujadi wa tabsutul fadla niku iso tabire jungkel niku kira-kira digedhori la mula wong Jawa wektu niku diulang ngangge tembang niku gampang eling lah tembange dipaske jenenge tembang maca pat napa maca pat wong urip kudu iso maca barang pa papat barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun teng alam donya nyawa king akhirat medhun teng donya manggon jero raga raga gawean pundi gawean sekaran mongan mangan metu dadi uyuh metu dadi taek metu dadi umbel ning saripati panganan disimpen dadi nutfah utawa mani mangke teke bapak teke mbok disampur dadi siji dadi segumpal darah petang wulan dadi segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul medhun, nggih ya Allah. Omahmu wis dadi nggih beres. Lah engko nek medhun kono isih eling ora nek aku pangeranmu, alastu bi rabbikum? Nyawane jawab qalu bala syahidna. Fanfukhur ruh ditiup ruhane ke dalam daging akhirnya daginge urip tok tok tok tok tok emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut sangang wulan metu begitu metu proses karoseri rampung ya sing ketok ya bungkuse isine neng jero nah nek bungkus ya tergantung sing gawe nek sing gawe pesek ya metune pesek sing gawe bangir metune bangir sing gawe kok ireng metune ireng nek sing gawe kok wayu ganteng lah metune niki iya lah nyawa medhun niku kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol gandol ini kijin korin kali hafadoh wong Jawa supaya paham dijeneng ke dulur papat limo pancar lah mula pancar ini kini butuh apa iso nganggu kiwa iso nganggu tengen pancar ini nganggu tengen pengen bojo ayu macane ya rohmanu ya rohim ini nganggu kiwa sunama teka jajiku jaran go goyang pengen roso ini tengen lah haula wala kuwata illa bila nek kiwa sunama teka jajiku bandung bondo oso nek pengen suke nek tengen ya ya fataku ya rozak sholat duha nek sing kiwa ya gawa pitik cemani munga gunung ka kawi ya mulai ya suke padha mawon mula kiai kali dukun niku padha kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing ra tau adus tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau adus ya ketemu padha mandine ngira padha mandine wong padha padange cuman padange seje sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kobong ngono to golek pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop niku ya pitike ketemu ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarak entek kobong ngono to mula terserah sampean milih kiai padha kon padha mawon ning ya lampu karo blarak kobong. Lah mula supaya mengerti menungso niki asal usule tembang kang kawitan saka maca pat jenenge Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang kemambange nyawa medhun teng alam to? Donya nyawane sambut ngapati mitoni, rogane sambut imuni sasi. Lah nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil, menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang wedhus loro akikah, nek lahir wedok si wedhus siji akikah. No. Nek wis bar mijil tembange kinan, ti lah cilik-cilik niki sakmene-mene iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak ra gelem ngaji saduk. Pokoke bocah cilik ki nanti wayang ngaji kok wayahe maji kok mancing cuklek pancinge. Ising ngeyel lah disat kaline. Pokoke ki nanti kudu keras sembuh pokoke uncalno lembaga pendidikan diulang. Soalnya nek nanti ra diulangi kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek. Apa menen nek wis bar sinom tembange asmara, dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gam gambuh jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi petuk tembang dandangku. Gula dandang niku pahit, gula le ki oleh bojo bagus ganteng pinter kaya Pak Lurah gula. Oleh bojo rupane elek ra tau dhuwit jenengane ngramal tugel dandang pahit uripe. Mula dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bar dandang gula menungso ngalami tembang dur durma. Endi dharma baktine uripmu? Gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Napa kates metu wae nggo pakan tikus, menungso wae apa? Wong duren wae metu wae, mosok menungso ra metu wae? Mana dharma bakti ilmumu yang kamu berikan? Mana tenagamu yang kamu sumbangkan? Mana harta yang kamu sumbangkan? Nek ranang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Maune mangan salak isine klethak pecah saiki mangan jadah untune copot niki wis nang mungkur sampean wis suwe. Ngene maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ora gelem adus. Ha mengki-mengki ambangkur. Sing sakniki tatone naga mangap ngene kok sesuk wis mengker dadi gambar cacing nang mungkur. Ngeta, yang maune wis nang mungkur, nang mungkur nang mlebu masjid nang golek dalan Padang. Raketang setahun pisan rio ya mlebu rono nggih to ranang mlebu hati-hati kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nih terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci ciyut petuk malaikat mungkar nakir ditakoni marrobuka Allah Allah malaikat mungkar akhir ngamuk goblok muni Allah ora iso tawapuk tepak ngono tapi begitu ajeng kene tahan kali malaikat rokib ojo to ojo piye muni Allah ora iso iya iku ilat sekaran ora duwe alibak tak duwene hono cara. Kau nabis kelam belajar, wes ono pengajian ya ta, tako wes belajar, kelam ngerungok no ngaji, ya mulai sampean niku nih ono pengajian teko niati belajar, gitu ngerti niki belajar, matane melek belajar, kupinge ngerungok no belajar, mulai sampean niku nih ngaji kok melek berarti belajar, lanik turu berarti ora belajar. Jar mripate ora belajar, kupinge ora belajar, tapi selagi tetep lungguh teng mriku, bokonge bokong belajar lho, aman enak. Mula kiai niku nek ngejak ngaji mesti dilungguhno bareng-bareng sampai ket esuk sampai sore supaya sangune bokong niku kata. Lengge. Nek sampean disangoni mripate ya Lha mula kula ngaji ra urus pokoke sampean ngrungokno ya kono ora ya kono sing penting lungguh nek tetep lungguh bokonge tetep kaitung bokong ngaji lah sesuk kan ditakoni dhewe-dhewe endi ganjarane mripatmu pun telas ya Allah lah kok entek lah bar ngaji ndelok wong ngising kula muni wow nek ya entek ganjarane lambe ganjarane mata kuping pun telas ya Allah kadose wong kula ngrasani ya tak rungokno. Hah ganjaranmu sing ngiso kira-kira neng ndi? Kadose sing teng bokong tese ya. Ya itung bokonge watasyadu arjuluhum. Oh heeh, oh. Bokonge isih ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Mula sampean ngeten iki, nek sing bagian adewe niki ayo nyimpen ganjaran ning bokong ngawon. Wis angel-angel. Mula nek ana tareka barang nang melu nggih. Sampeyan nek ana tareka nang melu nang biat. Nggih niku ben kaitung wong sing gelem belajar. Lah nek kok wiritane kakean ngenyang. Yai wiritane pinten ping 100? Lah mboten kiat kula ping 100, ping gangsal mawon. Loh, nah kok ping gangsal niki sing 95? Ah tugase panjenengan, panjenengan kan mursyid. Ngono lah. Wong jeneng Nabi dikokon salat ping 50 wis dinyang karek 5 kok. Ngenyang kan, ngenyang pun yai jenengan mawon sing ping 95. Kula ping sing 5 mawon. Pokoke mangke nek pas wayahe mudhun kula bayar, ngono tok mawon. Kula kan penumpang. Penumpang niku turu ngorok mboten napa-napa mesti tekan nggon sing kudu melek niku so sopir. Mula kula ora milih dadi sopir, kula milih penumpang mawon ngono tok angel. Nggih, lha nek ana sopir kok ora gelem, ora iso, ya ora usah numpak, supire kon medhun ganti sopir ngono tok mawon angel. Lha niku nek wis kaitung wong belajar sak waya-waya mati niku enak. Lha nek sing ora gelem belajar ditakoni, merobuka heh, maro buka heh, hahe hahe, tapuk tepak lambini pun canggah gulu nih kare malaikat ngit dadi wareng wedi dulu akhirat cemplung nih neraka diudek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kaya tarangan bodol gecek ajur mumur kaya gedebok bo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok. Lebareng lagune wis ketemu maca pate gekke gamelan kali Sunan Mbo. Mbo nang mosok ana lagu ra ana musike gekke gamelan slendro pelok nang ning nang nong dang dang dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong duren biasa. Urip ngoten niku ya kadang apik, kadang elek. Apik terus malaikat, elek terus iblis. Menungso ya kadang apik, kadang elek nang ning nang nong. Pengen pungkasan apik dang dang dang dang gung ayo dang dang balik nang sang yang a gung kek dang balik onang gusti Allah. Nah wong sekarang kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong ngedang dang ngedang dang ngono ki malahan ya. Ya mula kali Sunan Kali Joko wong udah wis ngumpul dikei mangan cempret kabeh tangane wiji ane telu mawar kenongo kan til uripmu mawarno warno kenongo no kenongi nining atimu kudukan til nang gusti Allah. Nah, ini gila ya. Alon ngoten niku. Lah terus akhirnya begitu alon-alon terus digekke tembang liri. Lir ayo nglilir-nglir tandure wis sumilir tak ijero ayo menek blim blimbing ayo so salat akhirnya diundang. Ayo salat salat salat. Ora teko. Napa sebabe? Soale teng mriki nek salat dhuwur setengah rolas wonge tesih teng sa sawa nek murite Nabi tengri kok setengah rolas wis neng jero Mas jid mulo kiai mriki zaman Wali Songo nek ngundang salat niku setengah lo loro utawa jam lo jam loro biasa mawon. Lho tak kandhani sampean lho salat niku mulo dibatesi karo Nabi as-salatu ala waktiha salat iki sak dhuwure wektu so sholat nah ala niku jembar alal mimbar kono yo ala mula sholat duhur niku waktu nih setengah rolas tekan setengah telu manjing duhur karo manjing a sar niku waktu nih sholat duhur jikuk ngarep yo apik tengah yo apik nguri yo ha apik nyenengan usul li fardhu duhur Allahu akbar lah kok deng asar oleh wong dasi ning jero sholat duhur. Lu sampean golek ilmu fikih. Lu nek ngaji rada jangkep. Oleh selagi ndase sing njero salat dhuhur. Sampean panen jagung, mabuti telo. Wala Pak, wektune wis mepet Pak. Ayo bali salat, Pak. Akhirnya bali salat wong loro wis mepet. Begitu anu, waduh Pak, aku mau ngompol. Aku kudu adus sik, Pak. Saiki jenengan salat riyin, Pak. Pun salat dhuhur kula nyusul kula makmum panjenengan. Akhirnya terus bapaknya langsung usul li fardhu dhuhri imaman padahal makmumnya rung eneng makmumnya isi adus keadaan begitu makmumnya adus lagi sarokaat deng asar nah marah ini lewis deng asar lho ngono lho akhirnya lewis deng asar ini arung sholat dhuhur tapi langsung bar adus langsung nyusul bapaknya wong mau wis janjian usul li fardhu dhuhri makmu man Allahu Akbar. Apa-apa wong imamen ndak sisen ning jero salat zuhur. Ngono kok angel oleh ning aja digawe bendina ngono to. Lha sami panjenengan makmum tiang nggih, makmum tiang usul. Makmume iki wis tahiyat ngeten iki, tahiyat. Riku sampean niku imame kok assalamualaikum warahmatullah. Kayak ngene. Jenengan langsung usul makmuman lungguh iku langsung isih katut. Soale entek nek pas wis ngene ajeng minggok re. Rene lu salat niku entek. Wong ngadep Gusti Allah jembar. Sampeane sing ruwet. Biasa kan, mulai kiai bian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enteni tekan setengah loro, urung teko, dienteni tekan jam loro. Robana, ya Robana, karo ditoleh makmum kundi. Isi urung teko siji malah udut ngarep mas. Jadi akhirnya harus pegel ngenteni ya tombok hati, orang pegel nambah ni hati ni dewe kita. Orang teko, akhirnya ngamuk imam itu urugi anjang anjir rantal teko gigi lo. Lo kenapa itu ada di kalangan santri? Karena santri mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah ngono. Terus Allahu Akbar. Lha muridé Nabi nek Allahu Akbar dipanasi kile mboten kroso, tapi begitu muridé ulama sing teng mriki Allahu Akbar gayane tok. Duh rukoe bolong. Ana ting-ting eng bakso. Gratak-gratak gabahku kudanan. Lha bocor kabeh kaya ngeten iki mulo nek bar salat ditambal ngangge di ke la ono sing protes aku maca hadis ini dikir kok meneng ini sokapat. Lah sokapat murite Nabi dikir meneng atine nang Gusti Allah. Lah nek pangkate murite ulama kok jak meneng ngene ya turu. Nggih padan. Lah iki lho ahli sunnah hal yang biasa mawon. Islame wong Indonesia niki Islam sing biasa-biasa mawon tapi akhirnya berkembang demikian besar sing kaya itaitu kaya wong Suriah perang. Itaitu kaya muridé Ba'asyir ngebom. Itaitu kaya wong Hizbut Tahrir anti Pancasila. Lah dhewe nyantai ketene ngene Allah Akbar. Biasa. Tapi berkembang menjadi besar lho ngene iki sing dicekeli sing ngene iki gitu. Uwit iku ora kok kaya saiki ribute ge ora umum. Ngene gitu. Lah kudu rame nek santri soalnya sing sepuh-sepuh kersane krungu njuk niroake. Lah nek kiyane mek menengne ta? Mbah, maca apa to Mbah? Embah ngono lho niku mula. Mena poso kiai ke muridé ulama ya siji. Nek muridé ulama niku nek poso sepi soalnya dalile naumusa imin ibadatun turune wong poso iku ibadah. Mula ben ora sepi kiyaine tuku mercon. Mula nek poso dar. Mula sesuk nek ana mercon aja dilarang Pak Lurah nggih. Niku bagian saking perangkat ahli sunnah wal jamaah. Wah. Lah buktine nek ora ulan poso ya ora enek to nggih. Mboten nenten wong niku pancen digawe ben ora sepi. Haji muridé ulama ya seje nek muridé Nabi langsung teng Mek. Kalae muridé ulama wong adoh kaya ngene latihan sik ning alun-alun Semarang. Lampahe kalau makajan niate tenanan tapi kak bae triplek jenenge manase ka? Haji. Dunge iki lak perjuangan panjang. Wawak dhewe muridé ulama ra kenal langsung Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi sing kenal langsung sahabat dipijeti assalamualaikum ya Rasulullah. Lah awak dhewe gambar ra oleh matungke dosa. Mula isone apa wong ado sing kangen? Ya menyebut-nyebut. Mula wong Jawa nek nyebut Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina Senin 12 Mulud. Nah, itu orang desa biasa mau kenal-kenal Nabi ini, Nek Rato. sing santri wassalamun mustamirun lagini antan jandat santri sing tuwek-tuwek ya halo ya nabe salam alaika arasal salam tuwek gitu. Nah, sing wong senengane dangdut santri kene ya ya Rasulullah salamun alaik. Duhai senangnya pengantin baru. Tarareng nanang sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Angria numpak prau lah ya. Ana sing melu Habib Syekh ya na na ya na na niga ya na na ya na na ya na na bi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya na na niga. Nah wong Semarang ra ngerti karepe apa akhire teko ning aluna alun wong ra kenter ra patek ngerti akhire go gendera ya na na pegel kok gendera ya ngetangan ya nah nah tangane pegel nganggo jempol ya nah nah. Lah ini dinamika Islam di Indonesia mulo kita banyak sedoyo insyaallah nggih. Lah mulo semua ini iki diulangi supaya ora kepaten opor. Kita ini diurutke, urutke ini ibaratnya nek petuk siratal mustaqim aja lali karo siratal ladzina an'amta alaihim. Lha mulo nyradran rada kayak begini. Ya beco sampean isih konangan duwe Mbah. Dan ajeng maca ra ora kula. Mbah Nyai Ketrik. Lho, Nyai Ketrik, Nyai Ketrik. Ayo rasa rasa takon Islam apa ora? Ya ora apa masih ora Islam ya Mbah sampean udah lho. Oh saiki kadang kok atas iki wis Islam urung mesti gitu. Nggih, sesuk tak takonane. Nah niki saniki lagi mukadimah sik mawon gitu. Niki cara ngaji niku lagi babat alas. Hadi sampean lagi tak jelasno kedudukan-kedudukan arti penting petilasan-petilasan di dalam Islam sing ngulangi ya Gusti Allah. Lho ngono lho, amma ba'du. Nah niki mukadimah iki an. Lho kula dereng mulai ngaji kok. Lho iki ge amma ba'du. Lho iki ge amma ba'du. Wong kula durung mulai ket wae pundi kula wis mulai ngaji dereng. I lagi mukadimah lagi amma ba'du. Urung kula dereng bahas bahnya ketre kok. Lho wis kesuwen. Oh, panjene wong mriki niki senengane ngaji bokong. Nang turu ta wis rasa tak tangi tak rumangsa kesuwen. Nang turu ngono nang dirungokno nang turu. Bokonge cek ngaji. Eh, ya wis nek wis kanu sesuk kapan-kapan tak jelasno meneh wong iki lagi mukadimah. Jare nek sik kepengin dijelasno meneh terusane ya sok ben. Nah saiki yang ini tok mawon wong. Sing penting iku ora lho kula dereng jelaske napa-napa. Dereng jelaske perkembangan Islam per wong Islam sing mlebet mriki kaya napa keterusane. Seko Sunan seko Syekh Jumadil Kubro terusane teng pundi lah kula dereng jelasno. Ha engko sesuk kapan-kapan mana nek wis kepanasan bokonge bener napa. Ora apa-apa mamane wong ngajine wong sekarang. Ya kok sithik gitu. Yang penting wis ngerti pokoke sono nggone, sampean rono Nyai Ketrik iku takonane. Ditakoni jenengan tahun pinten, Mbah? Ngono kan sesuwe kan ya ngaku. Ngaku kan suwe-suwe tenang mawon. Jenengan biyen tahun pinten? Asale keng pundi? Mbahne sapa? Ngono anak turune sampean sing pundi? Ngono kok dijelasno. Oh, sing pesek. Ngono misale ngono ku. Anak putuku itu cirine pesek lah kok pesek kabeh berarti ya turune ka kabeh rupane mirip-mirip kabeh kok niku lho sing beda lho namung rupa kula. Iki ta pesek-pesek irung-irungane kan memper kabeh niki wong. Temes-temet ngene. Ya terusane sampean meneh pokoke niki wong kula leduki ya wis rada awan. Sampean le ngaji kisuken. Ya niki wau tak rasani panitiane sing bento. Kudune kan takok kula. Bayai apa Gus bisenan dugi mriko kira-kira jam pinten? Lah mesti tak jawab kula wau dalu keng Wonogiri niku dugi jam isuk niki wau. Wek kula ya merem titik no, diluk sik merem ngene ta. Terus ngurusi tamu. Lah kudune kan takoni mangke kira-kira dugi mriko jam pinten? Nah kula tak jawab jam setengah rolas ngono ta. Nek tak jawab jam setengah rolas mulai ning ngaji sampean kan iso mulai jam setengah 10. Ngene ta? Lah iki mau mulai ini jam 6. Saking sregepe. Ya ora apa-apa akhire sing sangune paling akeh sangune bo. Bokong sesuk tak dongakno bokonge sampean mlebu suar. Bu, sing bau antar mulih kok. Mangga biasa lho niki wong nek ngerti. Asal usul enak. Nabi dijelaske asal usul kang Nabi Ibrahim, awak dhewe duwe asal usul. Lah niku sing luwih detail sok taun ngarep wong saniki lagi mukadimah mawon. Karo ngenteni kok ora ana duren-duren ceblok. Kon bubar ge. Nggih wong mriki berarti dagangane dagangan riba. Nggih, rine ning jaba. Pun muga-muga sedaya angsal barokah. Amin. Salrido. Nggih, anak putune Nyai Ketrik saged nyerasaken perjuangan-perjuangan panjenenganipun. Kita panjenengan sedaya pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram bi ridhaka ya Allah wa syadul sulukal mulkiyaka ya Allah. Ijal auladana dalam midana dzurriyyatina 'alil ma'alil khair li badal qulub sunu qiyamul liman. Ya baina ummatina min syekh min syekhina wa jaddad wa jaddad min jami'atil qaryah min yakatri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bi mabanhum Allahumma radhahrim la ajrun mudhil mabaghin wa la mabaghin. Allahumma ajal qabrahum radham min hadhil jinan Allahumma ajal qabrahum radhiyam min al-qubur. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bi anqidna rasulun ma'inna irji'a ila rabbika radhiyatan marudhiyya. Fadkhuli fi ibadi wa adkhil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Surat al-lazina al-amda alayhim ayril maghdubi alayhim al-dallin. Amin. Itulah surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.